Apa kiat-kiat agar seseorang itu selalu berbaik sangka kepada Allah meski di dalam keadaan sulit atau kesempitan hidup? Seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dia perlu proses, ya. Di antara prosesnya adalah belajar mengenal Allah Azza wa Jal, mengetahui asma Allah, mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jal, karunia Allah kepada kita, mengetahui kelemahan diri kita, ya. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa kita sebagai manusia itu semuanya dari Allah Azza wa Jal. Lahir batin kita termasuk amal-amal kita, kebaikan yang kita punyai itu semua dari Allah Azza wa Jal. Dan kalau tidak diberi rahmat darinya, kita ini na'udzubillah, ya, mau jadi apa, ya. Padahal ketika Allah Azza wa Jal tidak memberi hidayah kepada seseorang, Allah tidak menzalimi dia, ya. Allah tidak menzalimi siapapun. Bahkan orang kafir pun sudah Allah beri banyak kebaikan, ya. Hidupnya dia dari mulai menjadi makhluk hidup sampai dia mati, kebaikan yang Allah berikan kepada dia berapa? Itu orang kafir. Jadi Allah tidak menzalimi. Ketika orang tidak dapat hidayah, tidak dizalimi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kita sudah menjadi seorang muslim, semua kita ini dari Allah Azza wa Jal, plus kita diberi apa? Nikmat din yang lebih besar daripada semuanya. Kemudian ketika terjadi sesuatu pada diri kita, kita merasa protes. Berarti kita orang tak tahu diri, ya, nggak mengetahui nikmat Allah kepada kita dan nggak mengetahui kekurangan diri kita terhadap Allah Azza wa Jal. Ya. Kita ini banyak kekurangan dalam menjalankan hak-hak Allah Azza wa Jal. Sangat banyak kekurangan kita. Maka ketahuilah kekurangan kita ini. Ketahuilah. Ya. Dan ketahuilah kebesaran Allah dan banyaknya karunia Allah kepada kita. InsyaAllah dengan itu, ketika kita senantiasa menyadari, ini akan membantu kita untuk senantiasa bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.